semut gigit senggel bujang karo sare pula maaf nian aku telinjang go dengan maaf nian aku telinjang go dengan au

Oh,